المسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayol hadirun jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga kepada kita. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu. Kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan ketahuilah ayuhal hadirun bahwasanya nikmat itu ada dua macam. Nikmat mutlak atau an-nikmah al-mutlaqah wa nikmah al-muqayyadah. Nikmat yang mutlak yakni kenikmatan yang dia merupakan kebaikan dari segala sisinya. Barang siapa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala membawa nikmat yang mutlak ini, pasti dia akan berbahagia, pasti dia akan selamat. Dan nikmat yang mutlak ini ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah adalah berupa agama Islam. Ini adalah kenikmatan yang mutlak. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ini adalah kenikmatan yang mutlak. Naam. Sehingga barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan berupa iman dan Islam, dia taat kepada Allah dan Rasulnya dan dia mengakhiri kehidupannya dengan kenikmatan ini, maka dipastikan dia akan selamat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa may yuti'i Allah wa rasulahu فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, kalangan siddiqin, wasyuhada dan salihin, dan mereka adalah sebaik-baik teman. 6. Jadi walaupun mungkin seorang kondisinya adalah pas-pasan atau miskin, tetapi ketika dia diberikan kenikmatan berupa Islam, maka sungguh dia telah mendapatkan kenikmatan yang mutlak yang akan menyelamatkan dia, yang akan membahagiakan dia pada kehidupan di akhirat kelak, kehidupan yang tidak berakhir. Adapun yang kedua ayyuhal hadirun adalah an-nikmah al-muqayyadah, kenikmatan yang bersyarat, kenikmatan yang tergantung dengan nikmat yang lainnya. Jadi dia baru menjadi kenikmatan yang sesungguhnya, baru menjadi kenikmatan yang hakiki apabila syaratnya terpenuhi. Yakni apa? Yakni apabila kenikmatan tersebut mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah dia menjadi kenikmatan yang sebenarnya. Akan tapi apabila ternyata kenikmatan itu malah menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh parikekatnya itu bukan nikmat tetapi nitamah. Ya, parikekatnya bukan kenikmatan tetapi itu adalah malapetaka. Sehingga bisa jadi orang dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah berikan karunia, rizki, kesehatan, dan berbagai macam kenikmatan, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Allah Subhanahu wa taala ulur. Dia kufur kepada Allah, tetapi Allah tidak langsung mengazabnya. Allah ulur sampai tiba waktunya Allah akan mengazab, dan dia pun tidak bisa mengelak dari azab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Naam. Dan hendaklah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Naam. Ayol hadirun rahimah wa rahmatullah, sehingga seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik berupa harta, anak-anak, kesehatan, waktu luang dan lain-lain, adalah menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kenikmatan tersebut tidak menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita khawatir. Itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kenikmatan-kenikmatan tersebut semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayyuhal hadirun rahimani wa rahmatullah, kita tidak bisa mensyukuri segala kenikmatan tersebut, ya, kenikmatan yang mutlak dan kenikmatan yang muqayyad, kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena tidak ada seorang pun yang dijamin, walaupun dia telah mendapatkan kenikmatan berupa iman dan Islam, tidak ada jaminan apakah dia akan mati dalam keadaan Islam. Tidak ada jaminan. Oleh karena itu hendaklah kita banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Kita memohon kepada Allah untuk diberikan istiqamah dan diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita manfaatkan kesempatan kita pada petang hari ini membaca atau melanjutkan pembacaan kita kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar, kitab yang berisi kumpulan hadis-hadis pilihan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Dan kita sampai kepada al-hadis as-sadisu wats-tsalatsun, hadis yang ke-36. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه رواه البخاري. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harbi, barang siapa memusuhi waliku maka sungguh aku umumkan kepadanya dengan peperangan. Man 'adali waliyan, barang siapa 'ada, ini adalah adza wa abghadha au abghadha bil qawli au al fi'li. Yang dimaksudkan dengan ada ini adalah adza. Adza yakni menyakiti, ya, menyakiti, mengganggu. wa bughdu wa abghada. Naam. Dan membenci atau membuat marah, tidak suka atau membuat marah, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Ini ada, ya. Menyakiti atau membuat marah atau membenci. Naam, ini makna ada. Sedangkan wali, waliyan, wali, maka aslul wilayah al-qurbu wal-mahabbah. Asal dari al-wilayah itu adalah kedekatan dan kecintaan. Sehingga kalau dikatakan ini adalah wali, ini adalah orang yang dekat dan dicintai. Kalau wali Allah berarti dia adalah orang yang dekat kepada Allah dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang dekat dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ini asal dari al-muwalah, ya, perwalian, yakni kecintaan dan kedekatan. Sehingga wali Allah adalah orang-orang yang dekat kepada Allah dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Hajar rahimallahu ta'ala, beliau menjelaskan tentang siapa itu wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita ambil faedah sedikit dari luar kitab ini. Beliau mengatakan wali Allah itu adalah al-alimu billahi al-muwadzabu ala ta'atihi al-mukhlis fi ibadatihi. Wali Allah adalah orang yang berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia senantiasa taat kepadanya, senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wali-wali Allah, ya, tidak cuma dia memiliki ilmu tetapi dia mengamalkan, dia mewujudkan ilmunya dengan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mukhlis fi ibadatihi, dan dia ikhlas di dalam peribadahan kepadanya. Ini definisi dari beliau rahimallahu ta'ala. Faqad azamtuhu bil harbi, maka aku umumkan kepadanya dengan peperangan, dengan peperangan. Azamtuhu, ya, bimakna u'limu wa ukhbiru, ya. Aku mengumumkan dan aku memberikan, memberitahu kepadanya dengan peperangan. 6. Man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi, barang siapa memusuhi waliku maka sungguh aku umumkan kepadanya dengan peperangan. Wa mataqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika seorang hamba mendekatkan diri kepadanya dengan menjalankan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku pun mencintainya. 6. Dan ini adalah tambahan setelah dia menjalankan perkara-perkara yang wajib, dia menambahi dengan amalan-amalan yang sunnah. Dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan amalan sunnah sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya. Faidha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang dia memukul atau memegang atau menangkap dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia melangkah dengannya. Wala in sa'alani la'utiyannahu, dan apabila dia meminta kepadaku niscaya aku akan memberinya. Wala in ista'adzani la'uizannahu, dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku maka niscaya aku akan melindunginya. Wa mataraddattu ala an syai'in ana fa'iluh taraddudi an qabdi nafsil mu'min. Yakrahul mauta wa akrahu masa'ata wa la budda lahu minhu. Dan tidaklah aku taraddud dari sesuatu yang aku akan lakukan seperti taraddudku untuk mengambil jiwa seorang mukmin. Ya, taraddud kalau dalam bahasa kita adalah apa? Mau melakukan atau tidak dilakukan. Ya. Mau melakukan atau tidak dilakukan. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian? Yakrahul mauta wa akrahu masa'atah wa la budda lahu minhu. Yakni karena hambaku dia tidak menyukai kematian sedangkan aku tidak menyukai untuk menyakitinya. Ya. Aku tidak ingin untuk menyakitinya, membuat susah dia. Wa la budda lahu minhu, akan tetapi itu adalah sesuatu yang pasti yang tidak bisa dihindari. Itu adalah suatu kepastian yang akan menimpa hambaku. 6. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala, "Hadza al-hadithu jalilun, asyrafu hadithin fi awsafil awliya'i wa fadlihim wa maqamatihim." Hadis ini adalah hadis yang mulia, hadis yang agung, merupakan semulia-mulia hadis dalam menjelaskan sifat-sifat para aulia, sifat para wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan mereka dan kedudukan mereka. 6. Jadi hadis ini menjelaskan betapa agungnya kedudukan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbara anna mu'adata auliyaihi mu'adatun lahu wa muharabatun lahu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasanya memusuhi para wali-walinya itu sama artinya memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti memerangi Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa memusuhi wali Allah, berarti dia memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia lancang dalam memerangi Allah Subhanahu wa taala. 6. Wa man kana mutasaddiyan li'adawati rabbi wa muharabati malikil mulki fa huwa makhdhulun. Maka barang siapa yang lancang untuk memusuhi Rabbul Alamin dan memerangi raja dari kerajaan alam semesta ini, maka pasti dia akan terhina, pasti dia akan kalah. 6. Wa man takaffalallahu bid-dabbi anhu fa huwa mansurun. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala jamin dengan pembelaan, maka pasti dialah yang akan tertolong, maka dia pastilah yang menjadi pemenang. Wa dzalika likamali muwafaqati auliyaillahi lillahi fi mahabihi. Yang demikian itu karena kesempurnaan kesesuaian wali-wali Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala pada apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. 6. Kenapa sampai sedemikian besar pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap para wali-walinya? Karena begitu besarnya kecocokan apa-apa yang ada pada wali-wali Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Sehingga kalau ada seorang mengaku wali Allah Subhanahu wa taala, kok tidak menyukai apa yang dicintai oleh Allah, kok tidak mau atau malas menjalankan perintah-perintah Allah, maka ketahuilah itu bukan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pertolongan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam hadis ini. 6. Jadi suatu kemestian yang merupakan sifat dari wali-wali Allah adalah dia mencocoki dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Tsumma dzakara sifatal auliya'i as-sifatal kamilata. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam Kemudian Allah Subhanahu wa taala, karena hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat sempurna. Wa anna awliya Allahi humul ladzina taqarrabu ila Allahi bi ada'il fara'idhi awwalan min salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin wa amrin bil ma'ruf wa nahyin 'anil munkari wa jihadin wa qiyamin bi huquqihi wa huquqil ibadil wajibati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat yang sempurna dari wali-wali Allah, apa itu? Yakni bahwasanya wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan perkara yang fardu terlebih dahulu. Karena ada ya, sebagian kaum muslimin yang mereka tidak paham terhadap agama dan menjadikan bahwasanya wali Allah ini adalah orang yang memiliki keistimewaan, kehebatan, keluar biasaan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang, sehingga mereka mencari jalan menembus sebuah tariqah untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan sebuah keajaiban, keluar biasaan yang tidak dimampu oleh orang yang lainnya, sehingga sebagainya datang ya, kepada orang-orang yang menempuh tarekah-tarekah ini. Bagaimana caranya untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala? Kamu harus menjalankan amalan-amalan sunnah. Lakukanlah sholat, lakukanlah puasa Senin Kemis, lakukanlah terus. Jangan kamu tinggalkan sholat sunnah ini dan itu, ini dan itu, dan itu dan itu. 6. Dia pun kemudian semangat melakukan perkara-perkara sunnah tersebut dalam keadaan dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ada yang demikian. Karena kejahilan yang murakkab. Sholat 5 waktu tidak dijalankan, tetapi kalau melaksanakan sholat-sholat sunnah, semangat. Dalam rangka apa? Untuk menjadi wali Allah katanya. Supaya bisa menghilang, supaya bisa terbang, supaya dibacok tidak mempan, dan seterusnya. Ada yang demikian ini. Dan ini adalah ketertipuan. Maka yang namanya wali Allah itu adalah mereka yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pertama-tama menjalankan yang wajibnya dari amalan salat, puasa, zakat dan haji. Demikian pula amar ma'ruf dan nahi mungkar. Demikian pula berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak para hamba yang wajib. Ini sifat para wali. Mesti dia menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. 6. Tsumma intaqalu min hadhihi ad-darajati ila at-taqarrubi ila Allah bin nawafil. Kemudian ya, setelah mereka menjalankan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, mereka berpindah kepada derajat berikutnya. Ya. Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan an-nawafil. Dengan menjalankan amalan-amalan sunnah. Fa inna kulla jinsin minal ibadatil wajibati mashru'un min jinsihi nawafil fiha. Fiha fadailun fadailu 'azimatun tukammilul fara'idha. Maka sesungguhnya setiap jenis ibadah-ibadah yang wajib itu disyaratkan pada yang sejenisnya ibadah sunnah. Ya. Pada setiap jenis dari ibadah-ibadah yang wajib, maka di situ disyaratkan pula ibadah-ibadah yang sejenisnya dari amalan-amalan sunnah. Sholat ada yang wajib, disyaratkan sholat yang sunnah. Nah, demikian pula puasa. Kemudian juga sedekah, ada yang wajib, ada yang sunnah, dan seterusnya. Fiha fadailu 'azimatun tukammilu fara'id. Yang padanya, yakni pada amalan-amalan sunnah tersebut, terdapat keutamaan-keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang sangat agung, yang menyempurnakan amalan-amalan fara'id, yang menyempurnakan amalan-amalan wajib. Yang namanya manusia, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam keadaan lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kewajiban untuk menjalankan yang faraid, yang fardu-fardu tadi. Maka tidak jarang ya, di dalam melaksanakan perkara yang wajib tadi ada kekurangan, ya, karena kelemahan pada manusia. Maka sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah syariatkan ibadah sunnah, ibadah nawafil. Untuk apa? Untuk menyempurnakan kalau terjadi kekurangan dari pelaksanaan ibadah yang wajib tadi. Wa tukammilu thawabaha, demikian pula untuk menyempurnakan ganjarannya, menyempurnakan pahalanya. Fa auliyaullahi qamu bil faraidhi wan nawafil, maka para wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang yang menunaikan perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang sunnah. Fatawallahum wa habbahum wa sahhala lahum kulla tariqin yusiluhum yuwassiluhum ila ridahu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun loyal kepada mereka. Tawalla yakni menjadikan mereka sebagai wali. Allah dekatkan dan Allah cintai. Naam. Fatawallahum, maka Allah jadikan dia, jadikan mereka sebagai orang-orang kedekatan kepada Allah dan orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa habbahum, dan Allah mencintai mereka. Wa sahhala lahum, dan Allah akan jadikan mudah bagi mereka semua jalan yang mengantarkan mereka kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi terasa ringan. Apa-apa yang mendekatkan diri kepada Allah terasa mudah bagi mereka. Sehingga kalau kita mendapati mau ibadah rasa berat, segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang yang dimudahkan, dijadikan merasa ringan, dijadikan merasa indah apa yang dilakukan dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah mudahkan bagi mereka seluruh jalan yang mengantarkan mereka kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa waffaqahum wa saddadahum fi jami'i harakatihim. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik kepada mereka, berikan bimbingan. Wa saddadahum, dan meluruskan, ya, agar jangan sampai bengkok. Allah kembalikan, Allah luruskan. Fi jami'i harakatihim, dalam seluruh perbuatan dan gerakan mereka. Fa in sami'u sami'u billah, maka apabila mereka mendengar, mereka mendengar dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Yakni karena dia telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada apa yang Allah ridhoi, dia tidak mendengar kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Naam. Dia tidak mencari-cari untuk mendengarkan apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah telah memberikan taufik. Terasa ringan untuk mendengar apa yang Allah ridhoi. Sehingga sekali lagi, kalau kita malah lebih ringan mendengarkan apa-apa yang Allah tidak ridhoi, lebih senang mendengar nyanyian daripada bacaan Al-Quran, maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan ini merupakan penjelasan, ya, dari beliau, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ya, akulah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Yakni dia tidak akan mendengar kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Wa in absaru falillahi, maka apabila mereka melihat, maka itu juga untuk Allah. Mereka tidak akan melihat kecuali apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Karena sekali lagi mereka telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan jalannya untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa in batashu au masyau fa fi ta'atillah, maka apabila dia batashu, batashu ini melakukan perbuatan dengan tangan, ya, baik menangkap, menindak atau apapun, atau masyau, atau dia melangkah, maka semua itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa min tasdidihi lahum fi harakatihim ja'alahum mujabid da'wati, dan diantara bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dan pengokohan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka dalam setiap perbuatan mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka adalah orang-orang yang dikabulkan doanya. Ini para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang dikabulkan doanya. Ya, sebagaimana Allah firmankan dalam hadis qudsi ini, Wala in sa'alani la'utiyahu. Wala in ista'azani la'uizannahu. Apabila dia meminta kepadaku, niscaya aku akan berikan. Dan apabila dia berlindung kepadaku, pasti aku akan melindunginya. 6. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang dikabulkan doanya. In saluhu a'tahum masalihad dunyahum dinahum masalihad dinihim wa dunyahum. Jikalau mereka meminta kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka kemaslahatan baik untuk agama mereka maupun untuk dunia mereka. Wa in ista'adzuhu minasyururi a'adzahum. Dan apabila mereka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan, maka Allah Subhanahu wa taala lindungi mereka. Naam. Dan ini merupakan keistimewaan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ayyuhal hadirun, jangan kemudian kita salah memahami bahwasanya pengabulan itu mesti nampak di depan mata. Begitu berdoa, ya Allah minta ini, kemudian yang diminta datang di depan. Tidak. Karena di sana Rasulullah SAW pun bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu ihda salatin." Tidaklah ada seorang muslim pun, dan kalau disebutkan muslim terpisah dari kata mukmin, maka mana muslim ini juga mencakup mana mukmin. Ya. Tetapi kalau muslim dan mukmin digabungkan, Islam adalah ini dan iman adalah ini, maka Islam dia menunjuk kepada amalan-amalan zahir. Adapun iman menunjuk kepada amalan-amalan batin. Ya, sebagaimana hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika datang malaikat Jibril menyamar dalam bentuk manusia, kemudian mengatakan akhbirni anil Islam, beritahu kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah menjawab, anta syada ala ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas salah, dan seterusnya. Islam adalah engkau bersaksi kepada Allah, bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian engkau menegakkan salat, engkau menunaikan zakat, dan seterusnya. Ini makna Islam. Karena setelahnya disebutkan tentang iman. Dan iman adalah antu'mina billahi wa rasulihi wa kutubihi, dan seterusnya. Dan iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan seterusnya. 6. Tidak, kita kembali ke hadis yang tadi. Tidaklah seorang pun dari kalangan muslim yang dia berdoa dengan suatu doa yang tidak ada pada doa tersebut dosa ataupun memotong tali silaturahmi, memutuskan tali silaturahmi, melainkan pasti Allah akan kabulkan dalam bentuk satu dari tiga bentuk pengabulan. Ya. Sekali lagi, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan suatu doa yang tidak ada padanya dosa dan pemutusan tali silaturahmi. Ya, doa yang mengandung dosa itu misalnya apa? Ya Allah, mudah-mudahan dua orang itu berzina. Dosa. Ya. Ini doa, tetapi mengandung dosa. 6. Atau berdoa, ya Allah putuskanlah silaturahmi fulan sama fulan. Ini juga tidak diperbolehkan berdoa yang demikian. Nah, kalau doa-doa yang tidak mengandung dosa dan pemutusan tali silaturahmi, pasti Allah menjamin akan menjawab, Allah akan mengabulkan doa tersebut dalam bentuk satu dari tiga bentuk. Ima antu ajjalalahu da'watahu. Yang pertama, Allah akan memberikan seketika apa yang dia minta. 6. Yang pertama, Allah akan mengabulkan seketika apa yang dia minta, yang dia doa. Wa imma antu ajjalalahu fil akhirah. Atau yang kedua, Allah akan akhirkan, Allah simpan untuk diberikan kepadanya di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah lebih sayang terhadap orang-orang yang beriman daripada dirinya sendiri terhadap dirinya. 6. Allah lebih sayang kepada orang-orang yang beriman daripada dirinya sendiri kepada dirinya. Allah lebih sayang kepada hamba-hamba yang beriman daripada orang tuanya kepada dirinya. Sehingga ketika seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu mana yang lebih bermaslahat, apakah diberikan seketika itu ataukah diberikan di akhirat kelak. Sehingga bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan baginya, ketika dia meminta sesuatu Allah tahan. Karena kalau sampai dia diberi dengan hal ini, bisa jadi menyebabkan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah tunda pengabulannya. Ya. Bukan tidak dikabulkan, tetapi Allah simpan untuk diberikan, untuk disempurnakan apa yang dia minta di akhirat kelak. Naam. Wa imma an yusrif anhu as-su'a mithlahu. Atau yang ketiga adalah Allah palingkan dia dari kejelekan yang senilai dengan kebaikan yang dia minta. Ya, yang ketiga, Allah palingkan dia dari kejelekan yang senilai dengan kebaikan yang dia minta. Ya, kalau misalnya hitungan matematika, ya Allah berilah aku uang 1 juta misalnya. Bukannya uang itu tiba-tiba datang di depannya ada 1 juta, plok, 1 juta. Tidak. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dengan sebab doanya itu. Yang tadinya ada pencuri yang mau merampok uangnya 1 juta, ternyata Allah gagalkan. Allah selamatkan dia dari pencurian tadi. Naam. Dan ini adalah sebuah janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan merugi siapapun yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting doanya tidak mengandung kejelekan, tidak mengandung dosa dan pemutusan tali silaturahmi. Sehingga para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan mereka adalah teladan kita. Mereka mengetahui betapa besarnya kedudukan dan keutamaan doa tersebut. Mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya, izan nukfir. Kalau begitu kami akan memperbanyak doa, ya, karena tidak ada satu doa pun kecuali Allah akan kabulkan. Izan nukfir. Kalau begitu kami akan memperbanyak, ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Allahu akthar. Ya. Allahu akthar. Allah akan lebih banyak lagi pengabulannya. Allah lebih banyak pengabulan dari apa yang kamu minta. Ya. Dan dalam doa kebaikan yang sangat banyak, karena doa itu sendiri adalah ibadah. Ya. Berdoa sendiri, ya, belum membahas apa yang akan dikabulkan, apa yang dia minta, berdoa itu sendiri adalah ibadah. Rasul mengatakan ad-du'a'u ibadah, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya. Jadi belum bahas tentang apa yang diminta, dia sendiri sudah mendapatkan ganjaran, sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih apa yang dia minta tidak mungkin meleset, pasti mendapatkan, ya, salah satu dari tiga bentuk pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini. Ya, jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma sekali lagi, jangan kemudian dipahami bahwasanya pengabulan doa itu mesti seketika, mesti ada di depan mata. Nah, tidak, tetapi pengabulan doa itu bisa tiga bentuknya. Ya, bisa dikabulkan seketika itu di depan matanya. Ya, bisa Allah tunda di akhirat kelak, atau Allah palingkan dari kejelekan yang setimbal dengan kebaikan yang dia minta. Wa ma'adzalika latufa bihim fi kulli am ahwalihim. Dan bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala maha lembut kepada mereka. Allah maha lembut terhadap mereka dalam seluruh keadaan mereka. Walaula annahu qada 'ala 'ibadihi bil mauti la sallama minhu awliya'uh. Dan seandainya bukan karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya dengan kematian, ya. Kalaulah bukan karena ketetapan Allah bahwasanya setiap hamba pasti mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. La sallama minhu awliya'ah. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan para walinya, ya. Kenapa? Karena dalam kematian terdapat sakarat. Inna fil mauti sakarat. Sesungguhnya dalam kematian terdapat sakarat maut. Dan ini adalah sangat berat. Sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan keringanan di dalam menghadapi sakaratul maut. Nas'alullah al-afiyah. Seandainya bisa seorang hamba itu tanpa, atau seandainya Allah menghendaki, niscaya orang-orang atau wali-walinya mereka enggak perlu mati, nanti langsung masuk surga. tetapi sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, maka mau tidak mau walaupun mereka adalah wali-wali Allah, Allah akan cabut ruh mereka, Allah akan wafatkan mereka. 6. Li'annahum yakrahunahu limasyaqqatihi wa 'azamatihi. Karena sesungguhnya mereka, para wali-wali Allah, mereka tidak menyukai beratnya dan betapa mengerikannya kematian tersebut. 6. Wallahu yakrahu masa'atahum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka untuk menyakiti mereka. 6. Walakin lamma kana al-qada'u nafidan kana labudda lahum minhu. Ini akan tapi karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesuatu yang harus terjadi. 6. Maka mau tidak mau mesti ini harus menimpa mereka, ya. Kematian itu mesti menimpa para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Fabayyana fi hadzal hadits, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam hadis ini ala isbati mahabbatin mahabbatillahi wa tafawutiha li auliyaihi bihasabi maqamatihim. Jadi dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang penetapan mahabbatullah, penetapan mahabbah sebagai sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta. Adapun cintanya Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Sehingga sungguh sangat salah kaprah ketika seorang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau Allah memiliki sifat cinta berarti seperti makhluk. Kamu berarti musyabbih. Kamu adalah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Naam, ini adalah orang yang dungu. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan Allah mencintai hamba-hambanya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat ihsan. Masa kamu mau menolak ayat Allah Subhanahu wa taala? Naam. Ya. Dalam hadis ini ditetapkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa tafawutiha li auliyaihi bihasabi maqamatihim, dan perbedaan tingkat kecintaan tersebut terhadap hamba-hambanya sesuai dengan kedudukan-kedudukan mereka, sesuai dengan kecintaan dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hamba yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang ketaatannya di bawahnya, ya. Dan demikian seterusnya sesuai dengan keadaan, ya, kedudukan mereka di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wasafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li auliya illa bi ada'il fara'id wal iktsari minan nawafil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati wali-wali Allah Subhanahu wa taala dengan bahwasanya mereka menunaikan perkara-perkara yang Allah wajibkan, dan mereka memperbanyak amalan-amalan sunnah. Mutabiqu li wasfillahi lahum bil imani wat taqwa, mencocoki apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan bagi mereka, bagi wali-wali Allah, dengan keimanan dan ketakwaan di dalam firman-Nya, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Katailah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada ketakutan pada diri mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Ya, wali-wali Allah mereka adalah orang-orang yang tidak khawatir dan tidak pula bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.